Kata Imam Syatibi rahimahullah, akhirul asya nuzulan min qulubi salihin hubbus sultah wa tasaddur. Yang terakhir keluar penyakit-penyakit hati dari orang-orang soleh adalah cinta untuk dinomorsatukan. Penyakit kan banyak, penyakit kalbu, yang hasad, yang riya, yang ini, yang itu, banyak sudah. Yang ini sudah sembuh, ini keluar, ini sembuh, sembuh, sembuh, keluar, keluar. Yang terakhir sekali keluar dari kalbunya orang soleh, cinta untuk jadi orang nomor satu, merasa paling tinggi, yang lain di bawah dia. Kalaupun itu keluar, itu paling terakhir keluarnya, karena saking alotnya untuk bisa dikeluarkan dari kalbunya orang-orang soleh. Perhatikan Syatibi katakan orang soleh, penyakit ini penyakit orang soleh, bukan orang fajir. Orang soleh yang tampak padanya keagamaan, tampak padanya iltizam, tampak padanya istiqomah. Syaitan permainkan, senang untuk dinomorsatukan, senang dianggap dirinya lebih dari yang lain-lainnya. Dan itu yang terakhir kali bisa keluar dari kalbunya.